Bismillahirrahmanirrahim. Aminha annahu la yulamu al-insan ala sa'i fi dafi tuhma an-nafsi. Di antara faedah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah seseorang tidak dicela dalam rangka membantah tuduhannya sendiri talabul barat min laha, dan diminta atau mencari sesuatu yang bisa berlepas diri darinya. Bal yuhmad ala dzalik, bahkan orang tersebut dipuji atau terpuji. Tamamtana Yusuf an al-khuruj min as-sijn, sebagaimana Yusuf tidak mau keluar dari penjara, hatta tatabayyan lahum bara'atu biharin niswa allati qatta'na aydiyahunna, sampai telah jelas perkaranya, keadaannya para wanita-wanita yang telah memotong jari-jari mereka sendiri. Ya, makanya ketika wanita-wanita tersebut mereka mengatakan qulna hasya lillah, maka tampaklah jelaslah siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, sehingga tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada dirinya terbantahkan. Kemudian waminha fadilatul ilm, ilmu al-ahkam al-syara' wa ilmu ta'bir al-ru'ya, keutamaan ilmu, baik ilmu tentang hukum syariat, ilmu tentang ta'bir mimpi, ilmu tentang pengaturan tarbiyah, tadbir itu pengaturan, bahasa sekarangnya apa, manajerial, memanage, mengatur. Anna afdal min as-surah zahirah, dan ini lebih afdal daripada as-surah zahirah, gambar yang zahir atau wajah yang indah. Wala balagat fil husn jamal Yusuf, walaupun Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keindahan, kesempurnaan di dalam wajah, bahkan diceritakan dalam satu hadis itu, sungguhnya kegantengan Nabi Yusuf itu alaihissalam diberikan oleh Allah sepertiga dari penduduk dunia, saking gantengnya, saking bagusnya, sempurnanya, indahnya. Karena Yusuf bisa babi jamali, Nabi Yusuf AS disebabkan karena gantengnya Nabi Yusuf, maka terjadilah fitnah, ujian, cobaan dimasukkan dalam penjara. Di sisi yang lain, karena ilmunya Nabi Yusuf AS, maka Allah angkat derajat kemuliaan, Allah berikan kedudukan kepada Nabi Yusuf AS di bumi. Ilmu, ini ilmu. Inna kulla khair fi dunya wal akhirah. Segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah pengaruh dari ilmu dan kewajiban. Kewajiban ilmu atau konsekuensi dari ilmu itu sendiri. Nah, ilmu dunia, ilmu akhirat, hukum, syariat, takbir mimpi. Ya, takbir mimpi. Takbir mimpi. Bukan hanya takbir mimpi, pengaturan manajerial 7 tahun panen, 7 tahun paceklik, kemarau panjang, susah pangan, itu diatur semua oleh Nabi Yusuf alaihissalam. 14 tahun diatur. Nah, ini ilmu. Gak mungkin tanpa ilmu dia bisa ngatur. Gak bisa, gak bisa. Gak mungkin orang-orang yang bodoh akan bisa ngatur, gak akan bisa. Ya, harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Gak bisa. Orang yang tidak memiliki ilmu maka gak akan bisa. Ya, siapapun dia. Harus ada dasar ilmu. Ya, yang Allah berikan padanya. Sehingga dengan ilmu akan diangkat derajat dunia dan di akhirat. Nah, pentingnya ilmu, pentingnya ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ahkam, syariat, tabir mimpi, pengaturan. Ya, pengaturan di sini memanage, manajerial yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, mengatur pangan. Gandum gak ada, minyak gak ada, beras gak ada. Gimana? Harus diatur. Ya, apalagi rakyat. Itu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Ilmu itu. Artinya selain wahyu, ilmu-ilmu dunia, keterampilan dunia, Nabi Yusuf memiliki. Ya. Nah, mengatur bagaimana pangan, makanan pokok negeri Mesir sampai ke Palestina, sampai ke negeri Syam, diatur oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Distribusinya, pengaturannya, itu Nabi Yusuf. Kan gak mungkin kalau gak punya ilmu dia bisa ngatur. Gak bisa. Pasti ada ilmunya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata.